Setelah sekian lama kita hidup bersama, menjadi sebuah kisah yang hampa. Bagaimana jadinya andai semua ku buka? Berdosakah aku bila ternyata ku tak pernah bisa cinta padanya? Andai ku bisa mencari cinta untuk ku persembahkan padanya, kan ku berikan semua yang ada. Seharusnya jadi miliknya, berdosalah.